Aku punya sejarah yang tak akan kulupakan. Sejarah cintaku hanyalah untuk diriku. Begini saudara ceritanya, panjang sekali saudara ceritanya. Mau dengar tidak? Dengarkan ya. Saat pertama aku digandeng tanganku, yang merinding bukan bulu kuduku, yang merinding adalah bulu mataku. Sebelum aku merayu, aku berpuisi. Yang boleh gak aku pegang rambutmu? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Asik. Yang boleh gak aku merangkulmu? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Mantap. Yang boleh gak aku noel hidungmu? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Yang boleh gak aku pegang pipimu? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Yang karena hari sudah malam, yang permintaanku yang terakhir, yang boleh gak aku minta ongkos pulang? Aku bisa pulang. Yang jadah yang senggolnya malam yang indah, penuh kenangan yang tak dapat kulupakan yang darimu. Thank you, thank you. Begini saudara ceritanya, panjang sekali saudara ceritanya. Apel yang kedua, aku makin bahagia. Dan kebetulan rumahnya sepi, aku bertanya pada kekasihku, kemana kedua orang tuamu? Kok sepi-sepi aja? Lagi keluar, jawabnya. Kalau begitu yang, boleh gak aku masuk ke dalam rumah? Boleh, boleh, boleh, boleh. Yang, boleh gak aku minta air putih? Boleh, boleh, boleh, boleh. Asik, mantap. Lalu, yang, boleh gak aku ke kamar mandi? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Yang, permintaanku yang terakhir, boleh gak aku minta ongkos pulang lagi? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, katanya. Dasar cowok matre, katanya dia. Tapi aku berkata dengan sesungguhnya, thank you darling, thank you darling, thank you darling, thank you, I love you fool. Sun Jauh.